dengan setia dunia sampai akhirat. Ternyata cintanya berkarang duka. Hancurlah sudah harapan cinta. Dia yang ku sayang telah berdusta. Cinta.